Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semuanya sehingga bisa berkumpul kembali bermajlis di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang sudah kita lewati bulan Ramadan. Demikian juga kita berada di pertengahan bulan Syawal. Kita mengambil pelajaran dan hikmah yang banyak tentunya setelah menggembleng diri kita sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di siang hari, demikian juga melaksanakan sholat 5 waktu, sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya, bersedekah, baca Al-Quran. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita terus menjaga semangat kita di dalam beribadah kepada Allah. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita bersemangat baca Al-Quran, bersemangat beramal ini dan itu, maka jaga semangat tersebut pada bulan-bulan berikutnya, bulan Syawal dan seterusnya, dari bulan-bulan yang ada, 11 bulan yang lainnya. Karena zat yang memiliki bulan Ramadan itu juga zat yang memiliki 11 bulan yang lainnya. Tatkala kita bersemangat pada bulan Ramadan, sepatutnya kita juga bersemangat pada bulan-bulan yang lainnya. Karena yang menjadi patokan adalah penutup dari amalan kita, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Oleh karena itu mari kita menjaga semangat kita di dalam beribadah, beramal saleh, sebagaimana semangat kita pada bulan Ramadan. Sehingga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah, menutup kehidupan dunia ini dengan yang terbaik. Barakallahu fikum. Demikian pula selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada malam hari ini, seperti biasanya baca kumpulan fatwa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Ada nasihat bagi kita semuanya, yang pertama kali bagi Al-Mutakallim yang berbicara, kemudian juga bagi para pendengar dari kalangan ikhwah al-mutazawijun yang sudah menikah, demikian juga al-uzab yang belum menikah, dan ikhwah yang tinggal di sini dari jenjang TD ataupun para TD dan anak-anak. nasihat bagi kita semuanya. Insyaallah kita baca nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Nasihat bagi para penuntut ilmu. Tentu thalabul ilm, menuntut ilmu merupakan keutamaan yang sangat agung, yang sangat mulia. Istimrar terus-menerus di dalam mencari ilmu, istiqamah di atasnya merupakan bagian dari karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jika seorang diberikan taufik oleh Allah untuk terus-menerus mencari ilmu, maka itu insyaallah merupakan tanda baik, kebaikan bagi orang tersebut di dunia, demikian pula di akhirat. Ketika seorang bermalas-malasan mencari ilmu, sudah merasa cukup, sudah merasa memiliki ilmu, na'udzubillah min dzalik, pertanda kejelekan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah berikan pemahaman kepadanya, ilmu agama, mengerti akidah yang benar, mengerti ibadah, muamalah, manhaj, dan lain sebagainya dari perkara-perkara agama. Oleh karena itu, nasihat yang senantiasa kita sampaikan dan saling kita ingatkan, bahwasanya berkumpulnya kita di tempat semisal ini, kita berpindah, meninggalkan tempat tinggal kita, asal kita, berpindah ke tempat macam ini, adalah untuk menjaga keistiqomahan kita, agar kita mengerti ilmu, demikian pula dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmu tersebut. Maka niatan dan tujuan tersebut hendaklah kita ingat dan kita perhatikan serta kita terapkan. Tujuan kita datang ke mujtama, lingkungan semacam ini, adalah untuk mencari ilmu, untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai fitnah, ujian dan cobaan. Maka hal tersebut diingat, diwujudkan dan diterapkan. Nah, karena tempat itu tidak bisa membersihkan dan menyelamatkan seorang hamba kecuali dengan iman dan takwa dia. Ya. Oleh karena itu, secara khusus al-mutazawijun, ikhwan yang sudah menikah, hendaklah bersemangat memanfaatkan majelis-majelis yang sudah ada, baik bainal maghrib wal isya, kajian antara maghrib dan isya, ataupun kajian pagi. Ya, dimanfaatkan dan dioptimalkan, dihadiri majelis-majelis yang ada itu. Nah, itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri. Kita khawatir kalau tidak disyukuri, nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. An-ni'am in syukirat qarrat wa in kufirat farrat. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala jika disyukuri akan senantiasa ada dan tetap pada diri kita. Namun jika nikmat tersebut dikufuri, tidak disyukuri, tidak dimuliakan, tidak diperhatikan, maka nikmat tersebut akan lari dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumandangkan, mengingatkan kita semuanya La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku pasti akan menambahkan nikmatku. Jelaskan oleh ahli ilmu, la azidannakum, Allah tambahkan nikmat yang lain yang belum ada. Allah berikan kepada kita. Dan Allah tetapkan nikmat tersebut ada pada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah keadaannya, tidak mensyukurinya. Oleh karena itu, nikmat semacam ini, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh istilahnya biaya banyak, cukup berjalan atau naik sepeda, naik motor, hanya beberapa menit sudah sampai di majelis, sampai di masjid, duduk dengan tenang, ya, menulis dan seterusnya disiapkan. Nah, disiapkan waktunya, tenaganya, sehingga di majelis betul-betul bisa mengambil faedah, bukan di majelis untuk kesempatan tidur. Nah, dimanfaatkan nikmat tersebut, dioptimalkan. Semoga dengan upaya kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat itu dan memperbanyak nikmat-nikmat yang lain yang belum kita dapatkan. Barakallahu fikum. Baik. Tentu keutamaan ilmu amat banyak, baik dari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW, demikian juga ucapan para ulama yang sangat banyak, ya, yang sering kita dengarkan dan mayoritas kita hafal sebagian ayat, sebagian hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Kitab As-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu fiqih dan lain sebagainya. Maka di sini barakallahu fikum, mungkin kita butuh satu majelis atau dua majelis, nanti lihat kondisinya. Nah, kita bacakan nasihat dari salah seorang imam di zaman ini, Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nasihat beliau kepada para penuntut ilmu, dan kita berharap kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai deretan mereka, deretan orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang berusaha untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Baik. Tulisan ini diambil dari kitab Gharah Al-Ashritah, kumpulan kaset-kaset di situ yang disampaikan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Al-Wadi'i Rahimullah, kemudian dikumpulkan dalam kitab tersebut, namanya kitab Gharah Al-Ashritah, halaman pertama atau jilid pertama, halaman 7-11. Nah, yang berjudul Nasihati li talabatil ilm, nasihatku untuk para penuntut ilmu. Beliau juga punya nasihat Utayyib, ya. Nasihat beliau untuk ahlu sunnah wal jamaah, pernah dibaca di masjid ini. Nah, dulu kan beliau mengatakan, qala rahimallah, bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian serta rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ansahu li ikhwani fillah, aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau barakallahu fikum, Syekh Muqbil rahimallahu taala, beliau tidak punya putra, tidak punya anak lelaki, yang ada hanya anak-anak perempuan. Namun beliau bergembira dan bangga, bahkan mengatakan di antara ucapannya, ya, aku kurang lebih maknanya, aku adalah orang yang paling banyak anaknya. Ya, aku adalah orang yang paling banyak anaknya. Kenapa? Karena beliau memposisikan murid-muridnya itu sebagai putra-putranya. Karena muridnya banyak. Ya, muridnya banyak dari berbagai penjuru dunia, termasuk asatidzah kita yang belajar di sana. Nah, sehingga beliau bangga, aku adalah orang yang paling banyak anaknya daripada kalian. Kenapa? Karena beliau menganggap thalabah beliau itu adalah putra-putra beliau. Nah, beliau enggak punya anak lagi, hanya perempuan. Aku nasihatkan kepada saudaraku di jalan Allah SWT, saudara karena Allah. Saudara karena Allah ini persaudaraan ukhuwah imaniyah. Ini lebih langgeng, lebih bermanfaat daripada ukhuwah, ya, nasabiyah, persaudaraan karena Allah, karena iman, itu lebih kokoh dan lebih langgeng daripada persaudaraan sebatas nasab. Nah, manfaatnya juga besar. Talabatul ilmi, para penuntut ilmu, bi umurin mukhtasaratin, aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku karena Allah, para penuntut ilmu, dengan beberapa perkara yang ringkas. Bila akan sebutkan beberapa poin ringkas dan penting. La yattasi'ul maqamu libastiha, yang tidak memungkinkan kesempatan ini untuk menjabarkannya panjang lebar. Disampaikan secara ringkas. Idh qad ulifat al-mu'allafatu fi fadlil ilmi wa ahlihi. Kenapa beliau sampaikan nasihat tentang perkara-perkara tersebut secara ringkas? Kata beliau, karena al-mu'allafat, karya-karya tulis telah ditulis, ya, sudah disusun tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, sudah banyak, ya, banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang ilmu, tentang keutamaan orang yang berilmu. Nah, bisa juga melihat di sana di kitab Riyadhus Shalihin ada bab juga kitab ilmu. Nah, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahkan kitab-kitab khusus terkait dengan ilmu dan ahli ilmu. Maka di sini fokus pembahasannya adalah terkait dengan nasihat bagi para penuntut ilmu. Qala fa ansahuhum bi, kemudian beliau mengatakan, aku nasihatkan mereka dengan perkara berikut ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, al-ikhlasi lillahi ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas di dalam mencari ilmu, ikhlas ketika dia melangkah menuju majelis ilmu, ikhlas di dalam menulis dan seterusnya. Nah, ini perkara sangat penting. Kehadiran kalbu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan yang lainnya. Al-ikhlas lillahi azza wa jal. Nah, ini merupakan asas pokok dalam segala ibadah, terlebih ibadah talabul ilm. Orang yang ikhlas dalam mencari ilmu, insyaAllah akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan. Karena faktor dia mencari ilmu, ikhlas karena Allah, Allah mudahkan untuk beramal, Allah mudahkan untuk berdakwah, Allah mudahkan untuk sabar. Nah, kenapa? Karena dia melakukan ibadah yang agung, melakukan hasanah yang sangat agung, keikhlasan. Sebagaimana ucapan yang masyhur dari para ulama, min sawabi al-hasanah, al-hasanah ba'daha, di antara buah, ya, ganjaran kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Orang berbuat baik akan membuahkan kebaikan berikutnya. Nah, ikhlas adalah suatu kebaikan, ibadah. Ketika seorang berbuat ikhlas, meniatkan amalan yang untuk Allah SWT, akan membuahkan amalan yang lainnya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang ihtadaw, mengamalkan Quran dan Sunnah. Di antara isi Quran dan Sunnah yang paling pokok adalah ikhlas. Siapapun yang menjalankan syariat Allah Ta'ala, buahnya zadahum huda. Yang pertama, Allah tambahkan kepada mereka huda, petunjuk, diberi ilmu. Wa atahum taqwahum, didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka ketakwaan, menjadi orang bertakwa. Di antara faktor utamanya ikhlas. Ini aset pertama. Kemudian beliau bawakan dalil. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah." Illa liya'budullah, agar beribadah kepada Allah, mukhlisin, dalam keadaan ikhlas murni. Lahu, untuk Allah, ad-din, al-amal, amalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara dalilnya, dan dalil yang lainnya amat banyak. Dalam Quran Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu." Ya. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Di sini Allah memerintahkan mereka, manusia secara umum dan kaum musyrikin, ahli kitab, Yahudi, Nasrani, tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah. Sebagaimana ucapan yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika memaknai ibadah dengan tauhid, ai wahidu, agar mereka liwahidu, agar mereka mentauhidkan Allah, mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil berikutnya beliau bawakan di sini hadis yang masyhur, hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, demikian pula hadis yang pertama dari kitab Sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullah, wa fi sahihain an Umar radhiyallahu anhu, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Khattab, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau mengatakan, hadisnya masyhur, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatannya untuk Allah ikhlas, dia akan dapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau niatannya dunia, ya, belum tentu Allah berikan. Kadang Allah berikan, kadang Allah tidak berikan. Nah, Allah mengatakan, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid." Nah, siapapun yang menginginkan kehidupan dunia, pengin dibalas segera, niatannya dunia, Allah ikat dengan dua hal. ajjalna lahu ma nasya. Yang pertama, Allah segerakan sesuai dengan yang Allah inginkan. Kalau misalnya dia ingin 100, bisa jadi Allah hanya berikan 70. Sesuai dengan kehendak Allah. Ma nasya. Kadang pula Allah berikan semuanya, di akhirat enggak dapat apa-apa. Yang kedua, liman nurid. Sesuai dengan orang yang Allah kehendaki, enggak semua orang. Ada yang diberi semuanya, ada yang diberi sebagian, ada yang enggak diberi sama sekali. Itu kalau niatannya dunia. Kalau niatannya akhirat, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan urusannya, akan diberikan kecukupan. Nah, dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mangkanati dunya hammahu." Siapapun yang dunia jadi cita-citanya, enggak ikhlas. Ya, belajar untuk nanti dikatakan sebagai ustaz, sebagai orang alim dan seterusnya. "Mangkanati dunya hammahu." Siapapun yang dunia jadi cita-citanya, dunia bukan semata-mata harta. Dunia bisa mencakup kemasyhuran, kedudukan, dimuliakan, punya pengikut. Maka nanti dunia, dunia semuanya mencakup harta, tahta, wanita dan yang lainnya. Maka nanti dunia hammahu farraqallahu amrah. Buahnya, akibatnya apa? Farraqallahu amrah. Allah cerai-beraikan urusannya. Cerai-beraikan. Dibikin kocar-kacir. Rumet. Farraqallahu amrah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, yang Allah jadikan kefakiran, merasa kurang-kurang di hadapan matanya. Sudah dapat ini masih kurang, ini itu dan seterusnya. Naam. Wa lam ya'tihi ad-dunya illa ma kutibala. Dan dunia tidak akan sampai kepadanya kecuali sudah ditulis. Enggak akan sampai walaupun banting tulang kepala dari kaki-kaki dari kepala, buntang banting. Ya. Gak akan sampai kepada dia kecuali sudah Allah tetapkan. Kalau niatannya dunia. Sebaliknya, wa mangkanatil akhiratu niyatahu. Adapun ya, orang yang akhirat itu niatannya lillahi ta'ala. Nah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu amrah. Allah kumpulkan urusannya, dimudahkan urusannya. Naam. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan cukup dalam kalbunya. Wa idza atati dunya wa hiya raghimah, ketika dunia datang, harta datang, kedudukan datang, ya, dunia dalam keadaan hina. Kenapa? Karena dia enggak mengharapkan itu. Yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dua perbedaan, ikhlas dan enggak ikhlas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Nabi contohkan di sini salah satunya. Salah satu ibadah hijrah. Maka siapapun yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, ikhlas ingin menolong agama Allah, menolong Rasulullah, menyelamatkan agamanya, dia berhijrah karena Allah. Fahijratuhu, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya akan sampai. Amalnya diterima. Nah, maka demikian pula amalan-amalan yang lainnya, salatnya, ibadahnya, ketika lillahi azza wa jal, Allah terima. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapapun yang hijrahnya untuk dunia, yang dia ingin capai, ingin dapat dunia, dapat harta, dapat kedudukan, dapat ini dan itu. Awim ro'atin yang kihuha, atau ingin mendapatkan wanita. Hijrah karena mengejar wanita, karena wanitanya ikut hijrah. Wanitanya mempersyaratkan silahkan menikahi, namun syaratnya ikut hijrah bersama aku. Dia hijrah akhirnya bersama wanita itu karena ingin mendapatkan wanita. Fahijratuhu ila ma haja ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan di situ. Nah, menunjukkan haqarah, rendahnya niatan untuk dunia. Nabi tidak menyebutkan fahijratuhu ila ad-dunya au imra'atin. Namun Nabi mengatakan fahijratuhu ila ma haja ilaihi, hijrahnya itu akan sampai, ya. Artinya fa hijratu hijrah dia kepada apa yang dia hijrahkan. Rendah, enggak disebutkan oleh Nabi. Kemudian kata beliau rahimallahu fala yatlubu al-ilma li syahadatin. Maka tidak sepatutnya bagi penuntut ilmu, ya, ketika dia mencari ilmu li syahadatin, untuk mencari gelar, dapat gelar ini dan itu. Wala li arabin ukhar, tidak pula tujuan-tujuan yang lain, tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Ini sangat penting, sehingga beliau posisikan yang pertama keikhlasan. Kita melihat kitab-kitab para ulama, kitabul ilm Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, nasihat ini. Nah, karena itu perkara ikhlas sangatlah penting. Nah, butuh terus diluruskan niatan kita dalam menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Ikhlas lillahi azza wa jal, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sabr ala tahsilil ilmi, sabar di dalam mencari ilmu, sabar. As-sabr ala tahsilil ilmi, jika diatafkan ke atas, as-sabri ala tahsilil ilmi, dihikayatkan as-sabru ala tahsilil ilm, sabar di dalam mencari ilmu, sabar. Kalau dahulu berjalan bukan sehari dua hari, satu bulan untuk dapatkan satu hadis. Nah, sekarang mudah. Nah, kemudahan dari Allah. Tapi butuh kesabaran. Sabar, dia harus meninggalkan, matikan HP-nya, tinggalkan kesibukan yang lainnya, duduk dalam majelis ilmu. Nah, enggak bisa kemudian duduk majelis ilmu sambil nyalakan HP-nya, nengok ke depan, nengok ke bawah. Nah, enggak bisa. Kalbu kita satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi, Allah tidak jadikan bagi seorang dalam dadanya itu ada dua kalbu. Kalbu kita satu, ya. Konsentrasi dalam talabul ilm, sabar, tinggalkan urusan dunia ini, sabar, fokus sehingga optimal, sabar. Wa mudzakaratihi, sabar di dalam muzakarah, memurojaahnya. Ya, sabar. Tentunya ditulis dengan tulisan yang bagus, ya. Salin, kemudian dimurojaah. Sampai tiga katakan oleh sebagian salaf, mudzakaratul hadis athqalu 'alayya min hamlis shakhra. Min hamlil hajar. Memurojaah hadis itu lebih berat bagi saya daripada memikul atau mengangkat batu. Itu gampang. Murojaah hadis. Nah, lebih-lebih murojaah Quran. Quran mudah dihafal, namun juga mudah hilang. Butuh sabar, mudzakarah di murojaah. Butuh waktu khusus, pagi atau malam, butuh waktu khusus, sabar. Terus diulang. Ma zakar lara takarara insyaallah. Suatu yang terus diulang insyaallah akan kokoh. Nah, sabar mudzakarah wa riayati. Berikutnya sabar riayati, menjaga ilmu tersebut. Enggak dibiarkan terbengkalai, enggak dibiarkan doya hilang, namun dijaga. Dia sudah mendapatkan kebaikan di sini. Man yuridillahu bi khairan yafaqihu fiddin. Dia dapat kebaikan ilmu, dijaga ilmu tersebut. Murojaah ini. Wasiyanati, dijaga, sabar dalam siyana, menjaganya, melindunginya, dijaga, sabar. Watablighihi, dan sabar dalam menyampaikan. Nah, setelah dia kuasai, dijaga, dihafal, dimurojaah, juga sabar dalam menyampaikan. Bahkan ya, di dalam menyampaikan ilmu itu manfaatnya lebih besar daripada sekedar seorang murojaah sendiri. Nah, orang yang sudah diberikan ilmu nahwu, sharaf dan sebagainya, murojaah dengan temannya, murojaah diajarkan kepada orang yang membutuhkan, manfaatnya lebih besar. Bahkan bisa jadi 10 kali lipat daripada dia murojaah sendiri. Sabar. ini yang diajari enggak paham-paham, atau mungkin yang diajari punya kesibukan, kalau silang kerja sudah diajari Rasulullah lupa lagi, besok lupa lagi, gitu ya. Sabar. Nah, sabar di dalam menyampaikan ilmu. Itu zakatul ilm. Zakatnya ilmu. Dan dengan kita menyampaikan ilmu, insyaallah akan semakin bertambah. Kalau harta berkurang. Kalau ilmu ketika kita bagikan, kita sampaikan bertambah. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapapun yang menunjukkan suatu amalan kebaikan, baginya pahala, dia sudah menyampaikan. Dan pahala orang yang mengamalkannya enggak mengurangi sedikit pun, tambah banyak. Nah, tambah banyak. Semakin melimpah dia mendapatkan ganjaran. Oleh karena itu yang paling beruntung adalah thalabatul ilm, para penuntut ilmu yang semangat mencari ilmu, demikian pula mengajarkannya. Kemudian beliau bawakan di sini dalil. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah, Allah mengatakan waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, waj'alna minhum, dan kami jadikan, ya, ja'alna, ja'ala, kemudian di sini ada dua maf'ul, bermakna sayyara. Kalau ja'ala, setelahnya satu maf'ul, bermakna khalaqa. Wa ja'ala dhulumati wan nur. Khalaqa dhulumat wan nur. Allah ciptakan kegelapan-gelapan dan cahaya. Di sini dua maf'ul. Wa ja'alna. Minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka a'immah. Nah, kami jadikan di antara mereka sebagai imam, imam. Enggak semuanya. Minhum ba'dhiyah. Allah jadikan di antara mereka sebagai imam. Allah jadikan dengan apa? Yahduna bi amrina. Ketika mereka yahdun, menjadikan petunjuk dengan perkara kami, yaitu beramal, berbuat berdasarkan syariat Allah, Quran dan Sunnah. Apa itu? Ilmu. Satu, dia dengan ilmu Allah angkat, Allah jadikan mereka sebagai imam dengan sebab yahduna bi amrina. Ketika mereka mencari ilmu, mengamalkan ilmu, lamma sabaru, tatkala mereka sabar dengan dua syarat ini, ilm dan sabar. Sebagaimana ucapan yang masyhur dinukilkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, bis-sabri wal yaqini tunalu imamatu fid-din, dengan sabar dan keyakinannya itu ilmu. Dengan sabar dan ilmu maka imamah, kepemimpinan itu akan diraih dalam agama. Sabar dan terus mencari ilmu. Qala fi sahih, di dalam sahih, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan annahu qala as-sabru dhiya'un, sabar itu dhiya, sinar, panas, ya. Berat as-sabru kasmi, sabar itu seperti namanya, namun buahnya luar biasa sabar. Ucapan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khairu 'aishina bis-sabr, kita kami dapati bagusnya kehidupan kami dengan sabar. Itu kesabaran. Nah, walaupun sepandai-pandai thalibul ilm dia pandai cerdas, namun enggak sabar dalam mencari ilmu. Setahun, dua tahun sudah pengin dikatakan sebagai dai dan lain sebagainya, enggak sabar dia. Akan doya. Harus sabar. Secerdas apapun harus sabar. Qala wa qala Yahya ibnu Katsirin liwaladi. Yahya ibnu Abi Katsir mengatakan kepada putranya. Yahya ibnu Abi Katsir mengatakan kepada putranya, berikan wasiat dan nasihat. La yustatiu al-ilmu bi rahatil jismi, ilmu enggak akan diraih enggak akan bisa dicapai, enggak akan bisa didapatkan birahatil jismi, dengan badan yang santai-santai, malas-malasan tidur santai, enggak mau ngafal, pengennya semua langsung masuk instan. Nah, ilmu enggak akan bisa dicapai dengan rahatil jism, santai-santai. Kemudian wa qala Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar mengatakan, "Qul li talibil ilm." Katakan kepada penuntut ilmu. Ya. Katakan kepada penuntut ilmu, "Yattakhidh na'laini min hadidin," dalam dia menjadikan atau membuat dua sandalnya dari besi. Maksudnya apa? Dari besi. Kalau sandalnya dari besi, bisa lari-lari, bisa kesana kemari? Tidak bisa. Supaya sabar, dia duduk di situ, bermajelis di situ, sampai sudah diambil ilmu semua, baru pindah ke sana. Tidak cicip sini, cicip sana, dapat sini setahun, pindah ke sana setahun, oh sini, fokus sana, Quran, pindah lagi sana. Itu. Nah, dia menjadikan sandalnya dari besi, supaya apa? Tidak pindah-pindah. Itu. Sabar dalam mencari ilmu di situ. Allah alam sebab ini bisa kita sampaikan insyaallah. Sampai pada pertemuan berikutnya, naktafi bihadza. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.